رسول الله يا ذو الجبين ويا من جاء بالحق المبين. رسول الله يا ذو الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين لتبتدئ التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لتبتدئ التعيين يا غرامي. سبحان الله الحمد لله ولا ولا إله إلا الله. Sebelum doa penutup, nanti setelah doa kita akan berdiri melantunkan lagu 17 Agustus Garuda Pancasila dan Indonesia Raya. Ya, syukuran tenan nih, syukuran tenan. Alhamdulillah sebelumnya kami mohon Habib Muhammad Syafi'i untuk memberi sambutan 5 menit. Kita ke 5 menitan kafe akhir punjul berarti kredit. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzalahul Qur'an faj'alahu mau'idatan wa shifaan wa hudan wa rahmatan lidawil iman. La raiba fihi wa lam yaj'alahu wa anzalahu qayyiman hujjatan nuran lidawil ikam. Wassalatu wassalamu al-attamani al-akmalani ala khairil khalaik wa min insi wal jann alladzina waral kalba wal kubur nuruhu wa rahmatan lil alamin duhuruhu ala alihi wa sahbih alladzina hum nujumul hidayah wa nasirul furqan wa ala man tabi'ahum bil iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya sangat bergembira. Juga saya sempat menangis karena tidak menyangka bahwa yang hadir juga di luar kapasitas kemampuan saya. Saya sudah menyiapkan tempat tapi ternyata lebih dari apa yang sudah saya siapkan bersama rekan-rekan, ini mengingatkan kepada saya kegembiraan saya karena dihadiri guru-guru saya, khususan para habaib, para romo kiai yang sudah hadir di tempat ini seluruhnya, yang saya kasih undangan hadir ini yang saya sangat bergembira. Dan saya ingin menyampaikan sedikit yang harus nantinya bisa kita renungkan, bahwa semuanya yang lewat Nabi Muhammad ini akan dimudahkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Lau salaku ilayya kulla tariqin wastaftahu alayya kulla babin ma fatahta hatta ya'tuni min waraika ya Muhammad." Ini terbukti saya tidak punya apa-apa. Dua orang tua saya meninggal, saya tidak punya warisan. Saya kerja siang malam dimodali guru kita Habib Syekh. Saya pun tidak punya apa-apa. Saya punya pabrik dulu dimodali Habib Syekh. Ini yang harus kita ambil pelajaran ketika hati kita terpaut kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Habibina Muhammad SAW, maka kemudahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba ingin membuka atau merintis jalan-jalannya Allah dan membuka seluruh pintu-pintunya Allah, maka tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kalau tidak mau melewati atau ada di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini terbukti setelah saya izin sama guru saya, dulu saya derek ke Habib Syekh, mungkin dari tahun 98 saya sudah kenal, saya ikut sama beliau kemana-mana. Akhirnya saya pisah, saya punya diberi modal oleh Habib Syekh, kerja tidak pernah di majelis, gurina wengi ngurusi buate kok tidak pernah ada majelis. Akhirnya di situ hati saya tergugah, saya tutup pabriknya, saya jual semua, terus saya pamit minta restu dari guru kita, saya ingin mendirikan majelis. Waktu itu Ahbabul Mustafa Gadak Kartosuro, lambat laun kita sabar, akhirnya Allah memberikan kemudahan. Tapi apa yang dikatakan atau difirmankan Allah betul, dimudahkan oleh Allah. Saya tidak punya apa-apa, sekarang saya punya tempat ini. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya ingin punya majelis. Hanya satu niat saya, biar didengar kenangan saya, bahwa majelis ini akan aku tinggalkan kepada anak saya. Sudah lulus mondok di Al-Muayyah. Kemarin ketemu guru saya, guru kita Habib Taufik Assegaf, Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf Pasuruan. Saya ada acara di tempatnya Kiai Lukman di Kacangan. Saya sekalian ngomong kepengen nitipkan anak saya. Untuk mondok di sana, karena ini harapannya insya Allah bisa jadi mahal untuk bisa mengajar di sini. Karena saya tidak pernah mondok, saya hanya mengikuti guru-guru saya. Hadirin yang diberkahi Allah, akhirnya Allah mudahkan semua. Hidup saya dimudahkan, semua datang sendiri. Saya bangun ini hampir 1 miliar, semuanya datang. Saya tidak pernah satu lembar pun untuk membuat proposal, untuk minta-minta anda, tapi semua datang untuk membantu. Akhirnya ini majelisnya jadi dibernama Babul Gufran dari guru kita. Semoga yang duduk di tempat ini betul-betul orang yang kelak diberkati Rasul Muhammad SAW, akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat tadi, siapapun yang ingin mencintai Allah harus melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah memiliki cinta keduanya, maka hasil yang kita dapat adalah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa, Allahumma kama ja'altana min ummati Sayyidina Muhammad duna nas'alaka falatuhribna muhbatahu yaumul qiyamah wa nahnu nas'aluka. Terakhir saya ngomong, Kita sudah dijadikan umat Nabi Muhammad, jaga sampai datangnya kematian, sampai datangnya ajal. Jangan sampai lepas minta sama Allah. Kita sudah diberi karunia ini mutlak karena hidayah dan karunia Allah, bukan karena kita minta ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tidak, kita sudah dipilih untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, jaga sampai kita mati. Dan insya Allah nanti karena kecintaan dan kerinduan ini kita sering bersolawat. Insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan, merindukan dan dirindukan Nabi Muhammad, orang yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad. Dan kelak semoga Allah tidak mengharamkan kita semua yang hadir pada siang hari ini di yaumul kiamah, agar kita bisa berjumpa dan berkumpul dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kita berjumpa di dunia sebelum datangnya ajal, dan kelak kita termasuk orang-orang yang dinantikan Nabi Muhammad SAW. Dari kecintaan dan kerinduan ini, banyak syair yang saya bikin tentang kecintaan dan kerinduan kepada Rasul SAW. Semoga kelak akan membuahkan hasil. Syaratnya, ayo sekuat tenaga ikuti apa yang pernah dilewati Nabi Muhammad. Sekali lagi, saya minta maaf kalau apa yang sudah kita persiapkan dengan maksimal ini masih kurang berkenan, jenengan semua tidak nyaman. Karena dari ujung sampai penuh, sayangan penuh, berak yang saya sudah sediakan adalah 35 plong, tetap tidak cukup. Saya minta maaf yang besar-besar. Sekali lagi minta maaf kepada seluruh para habaib, para romo kiai, dan seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Minta maaf yang besar-besar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah. Saya ingat apa yang disampaikan Al-Habib Idrus, ayah Habib Muhammad Syafi'i. Waktu dulu saya sering duduk-duduk sama beliau di rumah Cemani. Yang sebenarnya saya ingat itu beliau kalau duduk, kalau ngomong itu pelan. Dan dulu saya tak pakai ini benora kerungu. Waktu itu duduk bersama beliau membawakan cerita tentang Abu Nawas. Itu saya ingat terus, bahwa Abu Nawas itu sebelum meninggal dia menulis, kata beliau, menulis secarik kertas yang isinya itu kayak syair itu. Waktu itu Abu Nawas pesan kepada anak-anaknya, ini cerita beliau kepada saya, nanti kalau ada setelah meninggal saya ada ulama yang diantarkan oleh rombongan yang banyak, sampaikan surat ini. Kata Habib Idris waktu itu, sampaikan surat itu. Betul, setelah teringat ceritanya karena sudah siang, sampailah ulama datang, dikasihkan surat itu. Salah satu yang doanya seperti su'as ilahi lastulil firdausi ahla, tapi ilahi qad adumat dunubi akatratan. Doanya itu, ya Allah, sesungguhnya dosa-dosaku ini sangat banyak, dan aku, katanya, mengetahui bahwa ampunanmu lebih besar daripada dosa yang aku lakukan. Kalau yang engkau terima hanya doa orang-orang yang baik, aku yang penuh dengan dosa dan orang yang berbuat salah, banyak berbuat salah, siapa yang akan menerima doanya? Ya Allah, aku merasa nikmat. Satu kenikmatan yang tidak dapat aku isinya pungkiri, yaitu aku berada dalam keadaan Islam. Jadi di dalam doa itu, tolong sampaikan ini, bahwa doa Abu Nawas kalau doa luar biasa, seperti ilahi lastulil firdausi ahla, itu kan doa beliau juga. Doa diplomasi, tidak minta masuk surga, tetapi itu artinya kepingin di surga. Seperti Nabi Ayyub alaihi salam tidak minta sembuh, tetapi menunjukkan bagaimana sakitnya dan menginginkan kesembuhan dengan sendirinya. Jadi subhanallah, itu yang selalu saya ingat. Satu. Yang kedua, Ibunda Mutmainnah, itu saya kumpul tahunan di rumah Cemani. Bagaimana beliau sabar dengan penyakitnya, sangat sabar. Terakhir pun meninggal beliau, saya ada di tempat itu dalam nazak beliau. Jadi waktu itu beliau sudah tidak mampu, tidak kuat. Beliau sudah tidak bisa berucap apapun kecuali ucapan syahadat. yang saat itu beliau meninggal di malam hari itu maghrib, di antara itu maghrib, dekat maghrib saya masih ingat, dan rumah saya dekat mandi juga dulu. Alhamdulillah, ini adalah hasil doa dari kedua orang tua, bukan hasil kepandaian anak-anaknya atau kepandaian keluarganya, bukan. Ini doa, hasil doa orang tuanya. Doa orang tua yang menginginkan anak-anaknya ke depan insyaallah menjadi selamat, dan anak-anaknya ke depan insyaallah bisa meneruskan apa yang dicita-citakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah telah membuktikan, mudah-mudahan hasil dari doa orang tua ini terus bisa dijaga sampai yaumul kiamah bersama anak cucunya insyaallah, tanpa ada halangan dan fitnah apapun insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu sekilas info daripada itu beliau Habib Idrus itu, kabarnya ada di situ. Ya, itu saya dulu sering duduk-duduk sama beliau, selalu nanti ada ucapan-ucapan indah. Tapi yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa ucapan saya itu tadi, saya Abu Nawas, yang beliau sampaikan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa, dan nanti kita berdiri setelah doa melantunkan lagu-lagu kebangsaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاب المحمدية وبدا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا آمين أن يكتب عمل بالعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلات المغفولة آمين اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحاذ الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة آمين أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي حمت رسالته العالمين آمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب الأغوى المخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومدار قاسم إمدادك بعبادك وساك قوس إرشادك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وباره وعم ببركته وشرب جاته أولادنا ووالدينا وهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم رياة الدين القوي من جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأليا معمورة محمد وسورة واكشف اللهم غربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيده بتأييد بعلمك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي العرض المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بتوعتك والشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختب لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا غلاوه يا نسيه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama berdiri semuanya untuk melantunkan lagu-lagu kebangsaan kita. Bismillah. Kasih mic juga untuk bapak kita dari Kapolsek kita nih. Monggo Pak. Kita sama-sama melantunkan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita lantunkan lagu syukur. Bismillah. Hai agingku teguh,

bersama Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, Habib Musyafi bin Idris Ali Idrus, para habaib, para ulama kiai, para umara, para ulama yang lain. Jadi sekarang langsung dari Gedung MM Babul Gufron Mayang Emblak Sukoharjo. Semoga dengan program siaran langsung tadi sudah semuanya mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sahabat Al-Fandi pamit undur diri di program siaran langsung kali ini, nanti malam jangan lupa hadirilah pengajian majelis zikir dan salawat Arisalah menyambut ahli tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 bersama Habib Musyarif Al-Habsi, Habib Abdurrahman Fahmi Asgaf, dan Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa. Hari Kamis 17